Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-Nya yang husna dan sifat-sifat yang ulia agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufiknya agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan amalan ibadah yang kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada diri kita atas setiap aktivitas yang kita lakukan, baik yang terkait dengan aktivitas dunia kita maupun yang terkait dengan aktivitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab tauhid yang pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-29, bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu ma jaa fi tanjim. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya tentang hukum ilmu perbintangan. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab yang ke-29 ini, yang pertama adalah munasabatul hadzal bab di kitab tauhid. Itu hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang nanti akan ana ambil penjelasannya dari kitab Muyassar dan juga kitab At-Tamhid. Kemudian yang kedua tentang makna tanjim, pembagiannya dan hukumnya. Makna dari tanjim, pembagian dan hukumnya, yang ini ana ambil dari kitab Qaul Mufid karya Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian poin yang ketiga adalah hikmah dari penciptaan bintang, yang ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, yaitu kitab Tauhid dari Bukhari di dalam sahihnya, sahih kitab sahihnya. Ini hikmah dari penciptaan bintang nanti berdasarkan dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Kemudian yang keempat adalah penjelasan dalil, dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban dari Abi Musa radhiyallahu anhu, yang nanti insyaallah kita akan jelaskan dalil tersebut. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab dengan kitab tauhid. Di dalam kitab Tamhid, syarah kitab tauhid, dikatakan bahwasanya munasabatul bab li kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Lamma kana ba'du tanjim batilan, tatkala sebagian dari ilmu perbintangan itu adalah ilmu yang batil, ya, karena tidak semua ilmu perbintangan itu batil, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang haram dan ada yang dibolehkan, ya. Bab tanjim ini, ilmu perbintangan, dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, yaitu kitab tauhid, karena sebagian dari ilmu perbintangan, ya, yang merupakan ilmu yang batil, yang di dalamnya ada pengakuan perserikatan kepada Allah Subhanahu wa taala fi ilmil ghaib, di dalam mengetahui perkara yang ghaib, ya. Seperti al-munajjim, sebagaimana sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya tentang babu ma jaa fil kuhan, ya, hukum yang terkait dengan kuhan dan yang semisalnya, wa nahwihim, dan yang semisal dengan kuhan yang mereka mengaku mengetahui ilmu gaib adalah al-munajjim. Itu orang yang dia mengakui perkara yang gaib dengan perantara bintang. Mempelajari ilmu perbintangan tujuannya untuk mengetahui perkara yang akan datang. Ini termasuk dari ilmu tanjim. Tatkala ilmu tanjim ada yang seperti ini, yang di dalamnya ada unsur kesyirikan kepada Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu gaibnya, maka dibawakanlah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia ini. Dan pula di antara bentuk ilmu tanjim adalah keyakinan seseorang bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh terhadap kejadian-kejadian di muka bumi ini. Wa dzalika yunafi tauhida, dan ini ya dapat menafikan tauhid yang ada pada diri seseorang. Ya, maka sangat paslah ya tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkaitkan bab ini, memasukkan bab ini di dalam kitabnya, yaitu kitab tauhid, yang sekalian tujuan beliau adalah untuk menjelaskan mana yang mamnu' dan mana yang jaiz, mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan. Liyakunal muslim ala basiratin min dzalika, ya tujuannya adalah agar seorang muslim berada di atas basirah terkait dengan ilmu perbintangan. Babu majah fi tanjim, dijelaskan oleh Syekh Al-Usy, yakni maknanya fi hukmi tanjim. Babu majah fi tanjim, yaitu tentang hukum ilmu perbintangan, yang mana ilmu perbintangan ini nanti hukumnya terbagi menjadi dua, ada yang boleh dan ada yang haram. Wal muharramu minhu naw'un min anwa'is sihri, dan ilmu perbintangan yang haram ini termasuk dari jenis ilmu sihir. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man iktabasa su'batan minan nujum, barang siapa yang dia mempelajari sebagian bagian dari ilmu perbintangan, faqad iktabasa su'batan minas sihri zada ma zada, maka sungguh berarti dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir, zada ma zada. Maksudnya semakin dia mempelajari ilmu perbintangan, semakin dalam ilmu perbintangan yang dia pelajari, maka akan semakin dalam ilmu sihir yang dia pelajari. Ya, semakin terjerumuslah dia ke dalam ilmu sihir yang dia pelajari. Wa huwa kufrun wa syirkun billahi ta'ala, dan ini adalah merupakan jenis kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ya bab masalah ilmu tanjim ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid. Ya, karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya Kitabut Tauhid yang dijelaskan oleh Syekh, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di dalamnya menjelaskan tentang tauhid dan juga lawannya, yaitu kesyirikan, ya, baik kesyirikan yang dapat menafikan aslu tauhid maupun kesyirikan yang menafikan kamalu tauhid. Dan ilmu tanjim ini ada yang sampai menafikan aslu tauhid dan ada yang sampai hanya sampai menafikan kamalu tauhid, sebagaimana yang kita jelaskan, akan jelaskan pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang makna tanjim, pembagian dan hukumnya, yang sekali lagi anda ambil dari kitab Qaulul Mufid karya Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Beliau berkata di dalam kitabnya, at-tanjim masdar min najjama, najjama yunajjimu tanjim, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya. Najjama yunajjimu bitasdid jim, najjama yunajjimu tanjim. Ai maknanya adalah ta'allumu ilmin nujum, mempelajari ilmu perbintangan. Atau iqtaqada ta'thiran nujum, atau meyakini bahwasanya nujum itu, bintang itu memiliki suatu pengaruh. Wa ilmun nujum yanqasimu ila qismaini, dan ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ta'thir, athara yu'athiru ta'thiran, ilmu ta'thir. Apakah makna dari ilmu ta'thir? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, yang dimaksud dengan ilmu ta'thir adalah i'tiqadun anna lin-nujumi ta'thiran fil hawadithi wa ma yajri fi hadzal kaun. Ilmu tanjim dengan jenis yang ilmu ta'thir, ya, adalah keyakinan anna lin-nujum, bahwasanya bintang-bintang ta'thiran memiliki pengaruh, dari athara yu'athiru, memiliki pengaruh fil hawadithi, ya, tentang atau memiliki pengaruh akan kejadian-kejadian, wa ma yajri fi hadzal kaum, fi hadzal kauni, dan apa yang terjadi, yang akan terjadi pada alam semesta ini. Jadi ilmu ta'thir adalah keyakinan bahwasanya nujum itu, bintang itu ta'thiran, memberikan pengaruh kepada kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Ini maksud dari ilmu ta'thir. Dan ilmu ta'thir ini termasuk dari ilmu perbintangan yang haram. Ya, yang haram. Dan keharamannya di sini adalah imma dia syirik akbar, imma dia syirik asgar. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ya, ilmu ta'thir yanqasimu ila qismaini. Ilmu perbintangan dengan jenis ilmu ta'thir yang hukumnya haram ini, yang memiliki keyakinan bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh yang terkait dengan kejadian-kejadian di alam semesta ini, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sirkun akbar, ilmu ta'thir yang hukumnya adalah syirik akbar. Yang syirik akbar ini ada dua bentuk. Ilmu ta'thir yang hukumnya syirik akbar ada dua bentuk. Yang pertama, ayataqida anna hadhihi an-nujum mu'athiratun fa'ilatun bima'na anna hiya allati takhluqu al-hawadisa. Itu keyakinan bahwasanya an-nujum ini memberikan pengaruh atau sebagai pelaku, atau dalam artian bahwasanya nujum inilah yang telah menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi ini. Yang mengatur kejadian-kejadian di muka bumi ini, ya, diyakini bahwasanya yang mengatur semua itu, yang menciptakan semua itu adalah an-nujum. Dan ini adalah merupakan keyakinan dari kaum Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam kepada mereka, yang mereka adalah as-sabi'ah alladzina ya'buduna al-kawakib, yang mereka adalah as-sa'ibah, ya, orang-orang yang mereka menyembah al-kawakib, bintang-bintang, ya, yang mana mereka memiliki ya'taqiduna, kenapa mereka menyembah bintang-bintang, ya'taqiduna annaha tudabbiru amral alam, ya, karena mereka, ya, kaumnya Nabi Ibrahim Namrud tersebut, kaumnya Namrud tersebut yang diutus kepada mereka Al-Khalil Ibrahim alaihissalam, ya, mereka menyembah bintang-bintang dikarenakan mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut tudabbiru amral alam, mengatur urusan alam semesta ini. Wala yazalu hadha syarra mawjudan fil alam, dan senantiasa kejelekan yang seperti ini ternyata masih ada saja di alam semesta ini sampai sekarang. Ya, sebagian orang ada yang meyakini bahwasanya bintang itu memberikan pengaruh atas kejadian-kejadian di muka bumi. Ini jenis yang pertama, yang hukumnya adalah syirik akbar, yang intinya adalah meyakini bahwasanya bintang itu memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian di muka bumi, ya, meyakini bahwasanya bintang itulah yang mengatur dan juga yang menciptakan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Kemudian yang kedua, ayaj'alaha sababan yadda'i bihi ilmal ghaib, menjadikan bintang sababan sebagai sebab untuk mengetahui ilmu gaib. Ya, ini sudah berlalu penjelasan kita, ya, tentang dukun dan yang semisalnya, diantaranya adalah al-munajjim yang dia mengaku mengetahui perkara gaib dengan perantara bintang. Ini yang hukumnya syirik akbar. Adapun yang kedua, hukumnya adalah syirik asgar, ilmu ta'thir yang hukumnya adalah syirik asghar, yaitu ayat taqida hasababan li huduthil khair wasyarri ay annahu idza waqa'a syai'un nasabahu ila an-nujum wa la yunsabu ila an-nujum syai'an ila ba'da wuku'ihi, yaitu meyakini bahwasanya bintang itu adalah sebagai sebab terjadinya suatu kejadian, baik kejadian tersebut adalah kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk. Maksudnya adalah apabila terjadi suatu kejadian di muka bumi ini, ya, nasaba ila nujum, orang-orang menyandarkannya kepada bintang, dan tidaklah mereka menyandarkan sesuatu kepada bintang ila ba'da wuku'ihi, kecuali setelah terjadinya kejadian tersebut. Kita bedakan dengan jenis yang kedua tadi, yang syirik akbar, yang menjadikan bintang sebagai sebab atas kejadian yang akan datang. Ya, ini syirkun akbar, karena hakikatnya berarti dia telah mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib. Adapun yang syirik asgar, dia menjadikan bintang sebagai sebab atas suatu kejadian yang sudah terjadi. Misalnya terjadi gempa di Jogja, malamnya muncul bintang, kemudian orang-orang mengatakan, meyakini, oh, dengan sebab bintang muncul bintang itulah kemarin terjadinya gempa. Dia jadikan munculnya bintang itu sebagai sebab atas kejadian yang sudah terjadi. Ya, maka ini yang seperti ini hukumnya adalah syirik asgar. Kenapa? Karena berarti telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, tidak terbukti secara syar'i maupun secara qadari. Ya, ini ilmu perbintangan dengan jenis ilmu takfir, yang hukum mempelajarinya adalah haram, yang haramnya bisa sampai syirik akbar dan syirik asghar dengan perincian sudah kita jelaskan berdasarkan perinciannya sesoleh al-Utsaimin. Kemudian yang kedua, ilmu perbintangan yang kedua adalah ilmu tasyir. Dari sayyara, yusayyiru tasyir, perjalanan. Ya. Jadi ilmu perbintangan dengan mempelajari perjalanan munculnya bintang. Yang mana bintang ini memiliki manazil, ya, kedudukan-kedudukan. Kalau dijelaskan di sini oleh sesoleh al-Fauzan, ya, bahwasanya manazil qamar ini ada sekitar 28 manzilatan. Ada 28 manzilah. Ya, perjalanan dari bintang-bintang. Ya, jadi seorang mempelajari ilmu perbintangan terkait dengan perjalanan bintang-bintang, dia pelajari. Yang mana ilmu tasyir ini, ilmu perbintangan dengan jenis ilmu tasyir, mempelajari perjalanan bintang-bintang yang ada di muka bumi ini, wahada yanqasimu ila qismaini. Dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ayasadillah bisairiha alal masalihi al-adiniyah. Berdalil dengan perjalanan bintang alal masalihi diniyah, untuk kemaslahatan diniyah, agama. Ya, kita mempelajari ilmu perbintangan, ya, dengan melihat perjalanan bintang untuk manfaat diniyah, kebaikan diniyah. Maka mempelajari ilmu perbintangan yang seperti ini, fahada matlubun. Maka ini dituntut. Ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Wajib, dan wajibnya di sini adalah kifayah. Seperti untuk mengetahui pergantian bulan, bulan Hijriah, untuk menentukan bulan Ramadan, jatuhnya satu Sawal. Ya, ini kan bagi orang yang benar-benar dia memahami tentang ilmu perbintangan dengan jenis ini, untuk mengetahui arah kiblat. Ya, maka mempelajari ilmu perbintangan yang seperti ini, yang tujuannya adalah untuk kebaikan agama, fahada matlubun. Ini hukumnya dituntut. Untuk mengetahui waktu-waktu sholat, ini kan terkait dengan bintang. An-nujum ini masuk di dalamnya seperti qamar, kemudian samsu, ya, matahari, kemudian nujum, bintang-bintang. Ya, ini masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, ayasadillah bisairiha, berdalil dengan perjalanan bintang untuk kebaikan duniawiyah. Ya, kita mempelajari ilmu perbintangan dengan jenis ilmu tasyir, berdalil dengan perjalanan bintang untuk manfaat duniawiyah. Wahiyya nau'ani. Dan yang seperti ini ada dua jenis. Yang pertama adalah istidlalu biha alal jihad. Ya, mempelajari ilmu perbintangan, berdalil dengan bintang-bintang untuk mengetahui arah, mana selatan, mana utara, mana barat. Apa hukum mempelajari yang seperti ini? Fahada jaizun. Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Adapun jenis yang kedua, ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya yang mulia ini, yaitu berdalil dengan perjalanan bintang alal fusul, untuk mengetahui musim, ya, pergantian musim atau semisalnya. Ya, ini ulama khilaf akan hukumnya. Antum bisa lihat di matan dari kitab Tauhid, wa kariha Qatada ta'alluma manazil qamar wa lam yurakhis Ibnu Uyainah. Kalau menurut Qatada dan juga Ibnu Uyaina, mempelajari manazil qamar untuk yang seperti ini, hukumnya adalah makruh. Makruh dalam istilah ulama salaf adalah bisa haram. Dan Ibnu Uyaina tidak meringankannya. Ya, berarti Ibnu Uyaina dan Qatada memakruhkan mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui musim. Warakhasa fihi ta'allumi manazil Ahmad wa Ishaq. Dan yang membolehkan adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Manakah yang lebih sahih di antara dua pendapat ini? Syaikh Shalih Al-Utsaimin mengatakan as-sahihu fihi adamul karoha. Dan yang sahih adalah tidak adanya karoha. Maksudnya hukumnya adalah boleh. Ya. Boleh, tapi dengan catatan kita meyakini ya bintang tersebut bukan sebagai sebab terjadinya pergantian musim, bukan sebab, tapi hanya sebagai alamat saja. Ya. Tatkala munculnya bintang anu misalnya, ya, ini alamat akan terjadinya pergantian musim. Tapi apakah selalu seperti itu? Belum tentu. Bisa saja tidak terjadi. Itu hanya sebagai alamat. Sebab terjadinya musim pergantian musim itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bintang itu hanya sebagai alamat. Nah, yang namanya alamat berarti tidak pasti, belum tentu. Nanti insyaallah kita akan bedakan tatkala kita membahas bab yang selanjutnya tentang perbedaan antara sebab dengan alamat. Ya, kalau sebab itu apa? Pasti mengakibatkan, biasanya berhubungan dengan suatu akibat, sebab dan akibat. Adapun alamat tidak terkait dengan suatu akibat. Dia hanya ciri-cirinya saja, tapi tidak melazimkan. Ya, beda dengan sebab. Jadi boleh mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui pergantian musim, perkiraan cuaca. Ya, maka yang seperti ini yang sahih adalah hukumnya adalah boleh. Kemudian kita bahas poin yang ketiga, itu hikmah dari penciptaan bintang. Hikmah dari penciptaan bintang. Antum bisa lihat di dalam matan Kitab Tauhid, qala Al-Bukhari fi Sahihi, ya, berkata Imam Bukhari di dalam sahihnya, qala Qatadah, berkata Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin ay li thalathi hikamin. Ya. Berkata Qatadah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang li thalathin karena tiga hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan bintang kecuali karena tiga hikmah. Tidak ada yang keempat, tidak ada yang kelima, hanya tiga saja berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang pertama adalah zinatan lis-sama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang tujuannya yang pertama adalah zinatan lis-sama'i, sebagai hiasan langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 5, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha." Dan sungguh kami telah menghias langit dunia bimasabiha, dengan bintang-bintang. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib." Bizinatinil kawakib, sesungguhnya kami telah menghias langit dunia dengan perhiasan al-kawakib, bintang-bintang. Ya, ini hikmah yang pertama. Allah menciptakan bintang tujuannya sebagai hiasan langit. Ya, karena kalau langit ya pada malam hari banyak bintangnya, maka akan semakin tambah indah. Ya, kemudian yang kedua, faedah yang kedua atau hikmah yang kedua, rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar syaitan. Dalilnya kelanjutan dari firman Allah, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Al-Mulk masih ayat 5. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai rujuman lisyayatin. Yang mana sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, yang mana syaitan ini memang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia, yang dia bisa terbang ya ke atas langit mencoba untuk mencuri pendengaran dari para malaikat di atas langit yang berbicara tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencoba untuk mencuri berita. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya proses pencurian atau fase pencurian berita yang dilakukan oleh para jin ini ada tiga periode, yaitu periode sebelum diutusnya Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul, dan yang kedua adalah tatkala Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul, yang pada saat itu langit dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga para jin tidak mampu untuk mencuri berita dari langit. Kemudian yang ketiga, setelah wafatnya Rasulullah sampai sekarang terjadi kembali pencurian berita yang dilakukan oleh para syaitan, tapi tidak sebanyak sebelum diutusnya Nabi menjadi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, alamatun yahtadi biha nas fil barri wal bahri, sebagai alamat yang manusia mengambil petunjuk darinya baik di lautan, baik di daratan maupun di lautan. Maksudnya di sini adalah sebagai alamat petunjuk arah, ya, untuk mengetahui arah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, wa alamatin, dan sebagai alamat-alamat, wa bin najmi, dan dengan sebab bintang, hum yahtadun, mereka mendapatkan petunjuk baik di darat maupun di lautan. Ya, sebagai petunjuk, maksudnya adalah petunjuk untuk mengetahui arah. Ini terutama para nelayan tatkala berada di tengah lautan, kan tidak ada alamat selain gunung, selain bintang. Nah, kalau di daratan banyak alamatnya dari gunung-gunung, ya. Seseorang mungkin tahu arah ini karena dia melihat gunung ini di Gunung Merapi misalnya. Oh, ini berarti arahnya ini, ataupun yang semisalnya. Adapun di lautan tidak ada yang mereka jadikan alamat kecuali bintang. Dan para nelayan ini biasanya ngerti mereka. Ya, kalau mereka berada di tengah lautan untuk kembali lagi pulang ya ke tepi pantai, maka dengan melihat bintang. Ya, sehingga mereka mengetahui arah tujuan mereka untuk pulang. Ya, ini di antara hikmah dari penciptaan bintang. Kemudian beliau mengatakan, "Faman ta'awwala ghayra dhalika akhta'a." Faman ta'awwala yakni faman i'taqada fiha ghayra dhalika min hadhihi al-umuri thalatha allati dala 'alaiha kitabullah faqad akhta'a. Faman ta'awwala yakni maknanya barang siapa yang dia meyakini tentang bintang ghayra dhalika min hadhihi al-umuri thalatha, selain dari tiga hikmah yang telah disebutkan, ditunjukkan oleh al-kitab, ya kitabullah, faqad akhta'a, maka berarti sungguh dia telah melakukan suatu kesalahan. Kalau seseorang dia meyakini tentang bintang, ya dia meyakini bintang ini ya yang menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi, dia jadikan bintang sebagai sebab untuk mengetahui perkara yang gaib, dia meyakini bahwasanya bintang itu sebagai sebab atas kejadian sesuatu yang sudah terjadi, ya. Seperti ini pun pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala wafatnya Ibrahim anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu terjadi apa? Gerhana bulan. Sebagian para sahabat menyangka terjadinya gerhana bulan ini dengan sebab kematiannya Ibrahim anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah jelaskan bahwasanya kejadian seperti itu tidaklah menunjukkan akan wafatnya seseorang atau lahirnya seseorang, tapi takhwifan, ya, sebagai bentuk untuk menakut-nakuti manusia, ya, dan bertanda akan dekatnya terjadinya hari kiamat. Ya, jadi kejadian yang seperti itu, ya, itu bukan sebab matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Maka orang yang mentakwil, dia menafsirkan tentang bintang selain dari tiga hikmah yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya, maka dia sungguh telah melakukan kesalahan. Lianna Allah lam yakhluqha lihada, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan bintang untuk hal tersebut. Ya, seperti keyakinan bahwasanya bintang itu menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi, atau bintang sebagai sebab akan bertiupnya angin atau turunnya hujan, atau matinya seseorang, atau hidupnya seseorang, ataupun yang semisalnya. Ya, maka yang seperti ini adalah merupakan suatu kesalahan. Kemudian Qatadah mengatakan, faman ta'awala ghaira dhalika akhto'a wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan nasibahu, ay maknanya adalah minad din, yaitu menyia-nyiakan agamanya. Wa hadha yaqtadi annahu yukfaru. Tatkala Qatadah mengatakan orang yang mentakwilnya, memalingkan, meyakini bintang dengan keyakinan yang tidak sesuai dengan kitab Allah, tiga hikmah yang telah Allah ciptakan bintang tersebut, dia telah salah, wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya, maksudnya adalah telah menyia-nyiakan agamanya. Tatkala Qatadah mengatakan seperti itu, wa hadza yaqtadi annahu yukfaru. Hal ini menunjukkan orang yang meyakini, ya, keyakinan tentang bintang yang menyelisihi tiga hikmah yang Allah sebutkan itu adalah mengandung kekufuran. Baik kufur akbar maupun kufur asgar. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Ya, berarti dia telah dan dia telah membebankan dirinya terhadap yang dia tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Dikarenakan ya tatkala seseorang meyakini bahwasanya bintang itu sebab terjadinya ini dan itu, ya bintang, dengan bintang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, ini adalah merupakan suatu perkiraan, kira-kira dari mereka yang lakukan, ya khayalan-khayalan mereka, sangkaan-sangkaan mereka. Wa dhannu la yukni la yukna minal haqqi syai'an abadan. Dan yang namanya perkiraan-perkiraan, ya bintang akan terjadi ini dan itu, hanya sekedar perkiraan, yang namanya perkiraan itu tidaklah bermanfaat bagi kebenaran sedikit pun. Ya, ini intaha, yakni kalamu Qatadah. Maksudnya intaha adalah sampai situ perkataan dari Qatadah. Kemudian dari matanya, wa kariha Qatadah ta'alluma manazil qamar, tadi sudah kita jelaskan. Yang intinya dari perkataan ini sampai warah khasafi ta'allumi manazil Ahmad wa Ishaq adalah perselisihan para ulama tentang mempelajari manazil qamar, ya kedudukan-kedudukan bulan. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir, penjelasan dalil. Di sini hanya ada satu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. An Abi Musa Al-Ash'ari qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la yadkhuluna al-jannah. Ada tiga jenis manusia, la yadkhuluna al-jannah, yang mereka tidak masuk ke dalam surga. Berkata Syaikh Al-Fauzan tatkala menafsirkan hadis yang mulia ini, beliau berkata di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la yadkhulunal jannah." Ada tiga jenis manusia yang mereka tidak masuk ke dalam surga, "Hadza wa'idun yujra 'ala dhahiriha wa la yu'awwilu wa la yufassiru." Ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujra ala dhahiriha, dhahirihi, yang kita biarkan apa adanya. Enggak usah ditakwil. Enggak usah dijelaskan. Maksudnya tidak masuk ke dalam surga ini, maksudnya dia la yadkhulunal jannah, maksudnya kalau seandainya masuk ke dalam neraka dulu tapi tidak kekal misalnya, ya. Kita mencoba untuk menafsirkannya, menjelaskannya. Kata Syaikhul Fauzan, biarkan apa adanya secara zahirnya. Enggak usah kita jelaskan. Kita artikan apa adanya secara zahir, bahwasanya ada tiga jenis manusia, la yadkhulunal jannah, yang mereka tidak masuk ke dalam surga. Enggak usah dijelaskan, biarkan apa adanya. Enggak usah ditafsirkan. Kenapa? Li'anna tafsirahu wa ta'wilahu yuqallilu min ahamiyatihi. Karena tatkala seorang dia menafsirkan atau mentakwilkan, ini akan mensedikitkan akan pentingnya perkara yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Rasul memberikan ancaman yang sangat keras bagi tiga jenis manusia yang diancam tidak masuk ke dalam surga. Kalau kita jelaskan maksudnya di sini bagi apa, maka ini akan mensedikitkan dari ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayutraku ala dhahirihi. Maka kita biarkan ala zahirnya, ya, sebagai al-wa'id, sebagai bentuk ancaman. Walaupun ya pelaku dari tiga pelanggaran yang akan disebutkan Rasulullah ini tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Ya, tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, kecuali nanti yang ketiga. Kecuali yang ketiga. Satu dan dua ini tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mudminul khamri. Wal muradu bil mudmin alladhi yudawimu ala surbil khamri wa la yatubu ila Allah minha. Mudminul khamri adalah orang yang dia senantiasa minum khamr dan dia tidak bertobat kepada Allah atas kelakuannya itu. Ya, dia minum khamar, senantiasa selalu minum khamar, dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Ya, dan mungkin masuk di dalamnya mudminul khamri adalah pencandu para rokok, ya. Dikhawatirkan yang seperti itu. Ya, kalau dia senantiasa melakukannya dan tidak bertobat kepada Allah, maka ancamannya apa? La yadkhulunal jannah. Minum khamar adalah kabiratu min kaba'il dzunub. Adalah dosa besar dari dosa-dosa besar. Ya, di antara dosa-dosa besar adalah minum khamar. Barang siapa yang menghalalkannya, faqad kafara. Barang siapa yang dia menghalalkan bolehnya minum khamar, maka dia telah kafir. Karena berarti dia telah mengharamkan apa yang Allah mengharamkan, berarti dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, ini adalah merupakan kekufuran. Wa man taqada tahrimahu, dan barang siapa yang meyakini akan keharamannya, wa syaribahu, akan tetapi dia meminumnya karena syahwat yang ada pada dirinya, faqad fa'ala kabiratan min kaba'ir dzunub, maka dia telah melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar. Wa yu'tabaru fasikan naqisal iman, dan dia dianggap sebagai fasik, pelaku maksiat yang dapat mengurangi keimanannya. Jadi seseorang yang dia minum khamar, mendengarkan musik ataupun keharaman-keharaman yang lainnya, kalau dia masih meyakini hal tersebut adalah haram, ya, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar. Tapi kalau dia sampai menghalalkan, membolehkan, dia anggap itu bukan keharaman, sementara jelas bagi dia dalil yang menunjukkan akan keharaman, tapi dia nekat untuk menghalalkannya, maka ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Insya Allah nanti kita akan jelaskan tentang masalah penghalalan dan pengharaman. Ya, mengikuti ulama atau umara di dalam masalah penghalalan dan pengharaman yang menyelisihi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang diancam tidak masuk ke dalam surga adalah qati'ur rahimi, memutus tali rahim. War rahimu, dan yang dimaksud dengan rahim, yang mana seseorang jika memutusnya, diancam oleh Rasulullah tidak masuk ke dalam surga, adalah al-qurabatu min jihatil ab wa min jihatil umi, saudara dari sisi bapa dan dari sisi ibu. Ini namanya rahim. Ya, saudara kita baik dari bapa maupun dari ibu. Jadi istilah silaturahim ini kalau di Indonesia meluas, ya. Antum mau kemana? Mau silaturahim ke ustadz, padahal enggak ada hubungan rahim. Ya, padahal itu istilahnya sebenarnya salah, ya. Yang benar adalah ziarah. Kalau kita mengunjungi seseorang yang tidak ada hubungan rahim adalah berziarah, bukan silaturahim. Silaturahim itu adalah yang kita menyambung hubungan dengan seseorang yang masih ada hubungan dengan rahim, kekeluargaan. Dan silaturahim ini wajibatun fil Islam. Ba'da birril walidaini. Menyambung tali silaturahim ini adalah wajib di dalam Islam setelah berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapakah yang termasuk dari rahim kita yang wajib bagi kita untuk menyambungnya dan merupakan dosa besar bagi kita tatkala kita memutusnya? Yang pertama, yang paling dekat jelas adalah kedua orang tua kita, ibu dan bapak. Ya, wajib kita menyambungnya dengan cara berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Yang kedua adalah al-auladu, anak kita. Kalau kita punya anak, berarti anak ini termasuk dari rahim. Wa auladuhum, dan anak dari anak kita. Berarti siapa? Putu. Cucu. Wal ikhwatu wal akhwatu, kakak laki-laki maupun perempuan, adik laki-laki maupun perempuan. Wa auladuhum, dan anak-anak mereka, berarti keponakan. Ya, keponakan. Wal a'mamu wal ammatu wa auladuhum, paman dan bibi dari jalur ibu, dari jalur bapak. Al-a'mam ini jamak taksir dari ammun. Ini paman dari jalur bapak. wa auladuhum dan anak-anak mereka. Berarti apa ini? Sepupu. Sepupu ini termasuk dari rahim tapi bukan mahram. Ingat ya. Ini sepupu termasuk dari rahim yang wajib kita untuk menyambung silaturahim ya, dan merupakan dosa besar tatkala kita memutusnya, tapi mereka bukan mahram kita. Berarti enggak boleh apa? Enggak boleh salaman. Ini kan di tengah-tengah masyarakat kita ini ya. Mungkin sebagian kita juga masih ada yang belum paham masalah ini. Biasanya kalau lebaran kumpul bersama keluarga menganggapkan sepupu itu biasa saja. Memang mereka termasuk dari rahim tapi bukan mahram. Ya, kemudian juga yang sangat berat mungkin di antara kita ini istri dari paman. Ya, istri dari paman ini bukan rahim dan juga bukan mahram. Istri paman yang dia asalnya orang lain punya hubungan kekeluargaan dengan kita karena menikah dengan paman kita. Ini dia bukan rahim dan bukan mahram. Ya, kalau seandainya kita musuhan dengan istrinya paman, dosa memang dosa, tapi tidak masuk ke dalam ancaman ini. Tidak masuk ke dalam qati'ur rahim. Kecuali kalau kita musuhan dengan paman kita, berarti kita telah memutus rahim. Ya, jadi bibi bukan rahim, bibi maksudnya ini adalah istri dari paman, bukan rahim dan juga bukan mahram. Kemudian wa akhwal wa khalat. Akhwal ini apa? Paman dan bibi dari jalur ibu. Wa auladuhum dan anak-anak mereka, sepupu mereka. Wal aba'u wal ajdadu. Kemudian bapak-bapak kita dan kakek-kakek kita ke atas terus, ini masuk ke dalam rahim kita. Dan yang pertama kali wajib bagi kita untuk menyambung silaturahim, urutannya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah kedua orang tua. Yang wajib, yang paling wajib urutannya adalah yang pertama kedua orang tua kita. Thumma al-aulad, kemudian anak kita. Kemudian al-ikhwa wal-auladuhum, saudara kita dan anak-anak saudara kita. Berarti siapa? Keponakan kita. Kemudian paman atau bibi dari jalur bapak dan anak-anak mereka. Kemudian baru paman atau bibi dari jalur ibu dan anak-anak mereka. Yang paling wajib adalah orang tua, kemudian di bawahnya adalah anak kita, kemudian di bawahnya adalah saudara kita dan anak-anak mereka, kemudian di bawahnya adalah paman dan bibi dari jalur bapak dan anak-anak mereka, baru yang terakhir adalah paman atau bibi dari jalur ibu dan anak-anak mereka. Ini rahim yang wajib kita menyambungnya. Kemudian yang ketiga, wa musaddiqun bisihri. Wahada mahalu syahid minal hadis. Dan ini adalah syahid dari hadis kita terkait dengan bab yang kita bahas. Itu musaddiqun bisihri, dan membenarkan bintang. Fa'idha kulta, jika anda berkata, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-hadithu fi musaddiqis sihri. Hadis ini tentang orang yang membenarkan sihir. Wal babu fi babi tanjim. Adapun bab ini tentang bab ilmu perbintangan. Fama munasabatu. Lalu apa hubungannya hadis ini dengan ilmu perbintangan? Ya. Rasulullah mengabarkan ada tiga jenis manusia yang tidak masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan sihir. Sementara bab yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang ilmu tanjim, ilmu perbintangan. Apa hubungannya? Kalau ada orang berkata kepada kita, kulna, maka kita katakan hubungannya bahwasanya anna tanjim nau'un minas sihri. Bahwasanya ilmu perbintangan itu adalah jenis dari ilmu sihir. Sebagaimana tadi muqaddimah hubungan bab dengan kitab utuh yang sudah kita jelaskan berdasarkan hadis Rasulullah, man iktabasa su'batan minan nujum faqad iktabasa su'batan minas sihri zada mazada. Ya, barang siapa yang dia mempelajari bagian dari ilmu perbintangan, berarti maka sungguh dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Fatanjim nau'un minas sihri. Maka tanjim itu adalah jenis dari ilmu sihir. Nah, ini tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ancaman yang sangat keras, yaitu tidak masuk ke dalam surga. Kita biarkan secara zahirnya, tidak perlu ditakwil, tidak perlu dijelaskan. Ya. kecuali kalau mungkin menimbulkan kesan seperti zaman sekarang, misalnya orang-orang Wahabi itu sering mengkafirkan seseorang, atau sekarang sedang berkembangnya fitnah khawarij yang suka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mungkin kalau diperlukan kita untuk mentafsirkannya, menjelaskannya, maka kita jelaskan biar orang tidak salah paham. Allahu a'lam bishawab. Kita masuk sedikit bab yang selanjutnya. Bab yang ke-30 itu babu maja'a fil istisqa'i bil anwa, yakni minal wa'idi fil kitabi wa sunnah wa bayanu anna dhalika kufrun billah. Ya bab, apa-apa yang telah datang penjelasannya berupa ancaman dari Alkitab dan As-Sunnah dan penjelasan bahwasanya al-istisqa bil anwa kufrun billah, bahwasanya meminta hujan kepada bintang ini adalah merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya itu I'anatul Mustafid, beliau tatkala menjelaskan judul bab, babu al-istisqa bil anwa, yakni talabu suqya bin nujum, meminta hujan kepada bintang. Ma hukmuhu wa ma daliluhu, apa hukumnya dan apa dalilnya. Pada bab yang ke-30 ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid yang ana ambil dari kitab Mulakhas. Kitab Mulakhas ini pun karyanya Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan ini memiliki dua sarah dari kitab Tauhid. Sarah yang pertama yang ana bawa ini I'anatul Mustafid bisarhi kitab Tauhid, dan yang kedua adalah Mulakhas. Dia lebih tipis ya dibandingkan I'anatul Mustafid. Yang Mulakhas ini adalah ringkasan dari I'anatul Mustafid. Ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya yang ana ambil dari I'anatul Mustafid. Kemudian yang ketiga adalah hukum menyandarkan hujan kepada bintang yang ana ambil ini dari kitab Tauhid Muyassar. Ya, kitabnya tipis tapi masya Allah faedahnya sangat besar, yang itu seakan-akan seperti ringkasan dari kitab Al-Qaulu Mufid. Ya, Tauhid Muyassar satu saat nanti ana bawa, ya lagi dipinjam sama teman, itu seakan-akan seperti ringkasan dari Qaulu Mufid. Tipis dia tapi perincian hukum-hukumnya itu sama persis sekali seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Kemudian yang keempat adalah penjelasan dalil. Kita masuk pada poin yang pertama, hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Mulakhas, beliau mengatakan tatkala menyandarkan turunnya hujan kepada bintang ala wajhi i'tiqad, ya, yang di dalamnya ada unsur keyakinan, anna lahu ta'thiran fi nuzulihi, bahwasanya bintang itu memiliki pengaruh atas turunnya hujan, hukumnya adalah syirkan akbar. Yang mana ini adalah hukumnya syirik akbar. Yang hukum yang seperti ini meyakini bahwasanya bintang itu memberikan pengaruh akan turunnya hujan yang syirik akbar, ini seperti ka'i'tiqadi jalbin naf'i au dafi'i dharri fil amwat wal ghaibina. Ya, seperti keyakinan mendatangkan suatu manfaat atau menolak kemudaratan dengan orang yang sudah mati atau sesuatu yang gaib. Sama. Tatkala seseorang menjadikan bintang ini, dia memiliki keyakinan bahwasanya bintang ini memiliki pengaruh akan turunnya hujan, berarti dia meyakini bintang ini dapat memberikan suatu manfaat atau menafikan suatu kemudaratan. Yang ini sama dengan keyakinan orang-orang meyakini bahwasanya mayit ataupun orang yang gaib ini dapat memberikan suatu manfaat dan juga dapat mencegah suatu mudarat. Secara keyakinannya sama. Ya. Dan juga bisa sirkan asghar. Ya, menyandarkan hujan kepada bintang juga hukumnya bisa menjadi syirik asghar, in kana la ya'taqidu anna laha ta'thiran wa innama hiya asbabun linuzulil matar. Itu jika dia tidak meyakini bintang itu memberikan pengaruh akan turunnya hujan, dia tidak meyakini hal tersebut. tapi dia hanya sekedar meyakini bintang itu adalah asbabun linuzulil matar, sebab akan turunnya hujan. Yang menjadikan bintang akan menjadi sebab akan turunnya hujan. Tidak meyakini bintang tersebut memiliki apa? Pengaruh. Akan turun atau tidaknya hujan, tapi hanya menjadikan sebab. Ya, tatkala menyandarkan bintang ini, hukumnya seperti ini, bisa syirik akbar dan juga bisa syirik asgar, nasaba ayat qada lahu al-musanib baban fi kitab tauhid. Maka sangat paslah musanib itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkaitkan bab ini di dalam kitabnya, yaitu Kitabu Tauhid. Ya, karena dalam Kitabu Tauhid sekali lagi ini menjelaskan hakikat dari tauhid dan juga menjelaskan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab I'anatul Mustafid, bahwasanya bab ini yu'tabaru naw'an min anwa'il bab alladhi qablahu. Sebenarnya bab ini dianggap satu jenis dengan bab sebelumnya, yaitu babu maja'a fi tanjim. Fal babu awal amun fi kulli ma yu'taqadu fi nujum. Adapun bab yang sebelumnya ini lebih umum terkait dengan seluruh keyakinan yang diyakini tentang bintang. Adapun bab ini khusus terkait dengan menyandarkan hujan kepada bintang, menyandarkan hujan kepada bintang. Kita jelaskan sedikit tentang hukum menyandarkan hujan kepada bintang sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tauhid Muyassar. Ini terbagi menjadi tiga hukmuhu yang qasimu ila thalathati aqsam. Yang pertama adalah syirkun akbar. Yang menyandarkan hujan kepada bintang adalah syirik akbar. Walahu suratani, dan ini ada dua bentuk. Ya, ada dua bentuk. Menyandarkan hujan kepada bintang hukumnya ada tiga. Yang pertama adalah syirik akbar. Dan yang syirik akbar itu ada dua bentuk. Yang pertama, yang syirik akbar, ayyadu'a al-anwa litaskihi litaskiyahu, berdoa kepada bintang agar bintang menurunkan hujan. Ya, berdoa kepada bintang agar bintang menurunkan hujan. Ini hukumnya syirik akbar. Kalau kita ditanya, mengapa berdoa kepada bintang dalam artian meminta kepada bintang akan turunnya hujan ini syirik akbar? Jawabnya bagaimana? Karena berdoa adalah ibadah. Ad-doa di sini bimakna at-talab, meminta. Boleh enggak minta kepada makhluk? Boleh. Jika terpenuhi berapa syarat? 3 atau 4? Atau 5? Ini di antara kaidah yang sangat penting yang harus kita pahami untuk membedakan mana syirik akbar dan syirik asgar. Di antara kaidah-kaidah yang ada dalam kitab tauhid yang disebut oleh para ulama, yang pertama tentang pengambilan sebab. Ya. Ini pahami tentang tiga pengambilan sebab, ya, tiga perkara yang wajib kita ketahui tatkala kita mengambil sebab. Ini harus benar-benar kita pahami. Yang kedua adalah tentang hukum meminta kepada makhluk. Hukum meminta kepada makhluk itu dibolehkan jika terpenuhi 4 syarat. Salah satu dari 4 syarat ini tidak terpenuhi, pasti syirkun akbar. Ya. Yang pertama terkait dengan sesuatu yang diminta. Pertama dan kedua terkait dengan sesuatu yang diminta. Perkara yang diminta. Ya. Yang pertama, perkara yang diminta bukan merupakan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Boleh kita secara umum boleh meminta kepada makhluk jika terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, perkara yang kita minta kepada makhluk tersebut bukan merupakan perkara yang merupakan kekhususan bagi makhluk. Menurunkan hujan, ya, mencegah turunnya hujan, ini kan kekhususan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada seseorang minta kepada makhluk dalam perkara yang seperti ini yang merupakan kekhususan bagi Allah, tidak ada seorang makhluk pun yang dapat melakukannya, maka hukumnya syirik akbar. Nah, meminta kepada pawang hujan agar mencegah terjadinya hujan, karena dia mungkin baru ngecat rumahnya, dia telepon pawangnya ke iklan apa tuh ya. Kan benar-benar jadi keyakinan yang seperti itu ternyata banyak terjadi di tengah masyarakat, sampai diiklankan tuh ya. Iklan apa itu ya? Ya iklan itulah. Ya chat tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, perkara yang diminta dalam perkara yang makhluk mampu. Sebenarnya syarat yang pertama dan yang kedua ini saling berkaitan ya. Ya, dalam perkara yang makhluk mampu tentunya bukan dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Dalam perkara yang makhluk mampu. Kalau meminta kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tidak mampu melakukannya, syirkun akbar. Seseorang yang dia tidak menikah, kemudian belum punya anak selama 10 tahun, datang ke dukun, ya minta agar apa anak kepada sang dukun, ya, bagaimana caranya biar dia bisa hamil ataupun yang semisalnya, dia mintanya kepada sang dukun, maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik akbar, karena berarti dia telah meminta kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tidak ada yang mampu. Dalam perkara makhluk yang tidak ada yang mampu seorang pun. Ya, dibedakan tatkala kita minta kepada makhluk, kebetulan yang kita minta itu tidak mampu. Tapi dalam perkara yang makhluk mampu, kita minta tolong kepada seseorang yang tidak punya kaki dan tangan untuk naik kelapa misalnya. Dia memang enggak mampu. Tapi ini dalam perkara yang makhluk mampu. Ya, paling banter hukumnya adalah tercela ya. Ini suatu penghinaan. Kemudian yang ketiga, orang yang diminta harus hidup, bukan mayit atau benda mati. Ya, berarti meminta, kenapa sih meminta kepada bintang agar bintang itu menurunkan hujan itu syirik akbar? Yang pertama, karena meminta dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Yang kedua, ini dalam perkara yang makhluk tidak mampu. Yang ketiga, yang diminta itu bukan orang hidup. Yang diminta adalah mayit atau makhluk benda mati. Kemudian yang keempat, orang yang diminta harus hadir. Tidak gaib. Baik hadir jasadnya, maupun hadir suaranya, maupun hadir tulisannya. Yang penting dihukumi hadir. Baik jasad, suara, maupun tulisan. Yang kedua, yang syirik akbar, adalah menyandarkan akan turunnya hujan kepada bintang dengan keyakinan bahwasanya bintang tersebutlah yang menurunkan hujan dengan sendirinya. Binafsiha dunallahi walau lam yada'uha. Dia meyakini bahwasanya bintang itulah pelaku yang menurunkan hujan dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya. Dia tidak menjadikannya sebagai sebab. Ya, atau dia mungkin seandainya menjadikan sebab, tapi meyakini sebab itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jelas ini hukumnya adalah syirik akbar. Ya, kemudian yang kedua, yang syirik asghar, yaitu jika menjadikan bintang sebagai sebab saja. Ya, menjadikan bintang sebagai sebab akan turunnya hujan. Dan tentu ini adalah hukumnya syirik asghar, karena berarti dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Kemudian yang ketiga, yang boleh, jika dia hanya menjadikan bintang mimbabil alamati, hanya sebagai alamat saja, sebagai tanda, la mimbabil asbab, bukan sebagai sebab. Tapi hanya dia menyandarkan hujan kepada bintang itu hanya sebagai alamat, tanda saja, tanda akan turunnya hujan, bukan sebagai sebab. Maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah penjelasan dalil akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.